kesombongan dengan dan hal yang melampaui batas. فتنحرف أخلاقه. Maka akhlaknya menjadi berubah dan menyimpang. ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع. Dan mereka menerimanya seperti apa hewan ternak yang menerimanya dengan rakus dan apa penuh dengan kengerian. ومع ذلك. Dan bersama dengan itu. فإنه غير مستريح القلب. Dia tidak mendapatkan ketenangan hati. بل مشتته من جهات عديدة. Bahkan hatinya tercerai-berai dari sisi yang lain. مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته. Hatinya tercerai-berai dari sisi dia khawatir dan takut akan hilangnya hal-hal yang dia cintai. ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا. Dan dari banyaknya pertikaian yang muncul darinya dan ini kebanyakannya. ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد. Dan dari sisi bahwasanya jiwa ini tidaklah berhenti pada satu batasan saja. بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى. Bahkan terus hati ini atau jiwa ini menginginkan perkara-perkara yang lain. وقد تحصل وقد لا تحصل. Terkadang dia mendapatkannya dan terkadang dia tidak mendapatkannya. وإن حصلت. Dan apabila dia mendapatkannya. على الفرض والتقدير. Dan ini sebagai bentuk permisalannya. فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة. Maka itu juga akan menjadikan adanya kegelisahan di sisi yang telah kita sebutkan. ثانيا. Yang kedua. كيف يتلقى الآخر المكاره والمصائب؟ Bagaimana pihak yang lain ini menghadapi hal-hal yang dibenci? الجواب. Maka jawabannya. قال الشيخ. Berkata الشيخ. ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر. Maka dia menghadapi hal-hal yang dibenci ini dengan penuh kegelisahan, kecemasan, rasa takut dan rasa jemu. فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة. Maka jangan engkau tanya lagi tentang apa yang ada pada dia dari kesempitan hidup. ومن الأمراض الفكرية والعصبية. Dan dari penyakit pikiran dan penyakit saraf. ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات. Dan dari rasa takut yang terkadang sampai kepada tingkatan yang terburuk. وأفظع المزعجات. Dan keadaan yang paling parah. لأنه لا يرجو ثوابا. Karena dia tidak mengharapkan adanya pahala. ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه. Dan dia tidak memiliki kesabaran yang bisa menghibur dirinya dan meringankan bebannya. وكل هذا مشاهد بالتجربة. Dan semuanya ini adalah sesuatu yang kita saksikan berdasarkan pengalaman. ومثل واحد. Dan satu contoh. من هذا النوع. Dari jenis ini. إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس. Apabila engkau memikirkannya dan engkau mencocokkannya dengan keadaan manusia. رأيت الفرق العظيم. Maka engkau akan mendapati perbedaan yang besar. بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه. Antara seorang mukmin yang dia beramal dengan konsekuensi keimanannya. وبين من لم يكن كذلك. Dan antara seorang yang tidak seperti itu. وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله. Yaitu bahwasanya agama ini menghasung dan menganjurkan untuk qanaah dengan rezeki Allah. وَبِمَا أَتَى الْعِبَادَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ الْمُتَنَوِّعِ. Dengan apa yang datang kepada seorang hamba, yang diberikan kepada seorang hamba dari keutamaan dan kemuliaan yang bermacam-macam. والحقيقة أن هذا الكلام يحتاج إلى شرح وتفصيل وتمثيل لكن الوقت لا يتسع لذلك. Dan hakikatnya pembahasan ini butuh kepada apa sesuatu yang lebih luas dan contoh-contoh yang banyak namun waktunya tidak mencukupi. فنكتفي بهذا. Maka kita cukupkan sampai di sini. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.